Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Wal musnadul muttasilul isnadi min rawi hatta al-Mustafa wa lam yabin. Telah kita pelajari bahwa mazhab Al-Baiquni rahimahullah dalam mendefinisikan Al-Musnad ini adalah mazhab jumhur ahlil hadith. Mazhab jumhur ahlil hadith. Meskipun dari tinjauan dari segi lughah bahasa Arab, makna al-musnad lebih umum daripada itu. Tetapi ini istilah yang dipegang oleh jumhur ahli hadis. Baik. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga menjelaskan kepada kita tiga kata yang mesti kita fahami maknanya masing-masing, itu musnad, musnid, musnad ilai, isnad dan sanad. Baik, al-musnad itu yang sudah kita pelajari. Nah, jadi al-musnad yakni sesuatu yang disandarkan itu, ini hadis ya, yang disandarkan kepada sumbernya, kepada sumbernya. Nah, ini kepada rawinya. Nah, musnid yang menyandarkan. Sama. Kemudian al-musnad ilai adalah orang yang disandarkan padanya hadis tersebut. Tamam? Jadi al-musnad adalah yang disandarkan, hadis yang disandarkan. Dan dalam hal ini merujuk oleh hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW dengan sanad yang muttasil. Jadi harus marfu dan harus muttasil. Nah, al-musnad yang menyandarkan hadis itu. Al-musnad ilai yang disandarkan kepadanya sebagai sumbernya. Tamam? As-sanad sekarang. Amma as-sanad fahum rijalul hadith. Ashkil. Cuma diputarnya Pak. Dawir. Amma as-sanadu fahum rijalul hadith. Sanad mereka adalah rijal al-hadith, rawi-rawi hadith. Rawi-rawi hadith. Nah, ay ruwatuhu. Rijalul hadith ay ruwatuhu. Ruwah. Jadi rijalul hadith itu semakna dengan ruwatul hadith, rawi-rawinya, rijal hadithnya, ini rawi-rawinya yang ada di sanad itu. Fa idza qala haddatsani fulanun aw an fulanin fa haula'ihum sanadul hadith, maka mereka itu ya fulan tersebut mereka adalah sanadul hadith, mereka adalah sanad hadith. Karena hadith i'tamada 'alaihim, karena hadith i'tamada 'alaihim, karena sesungguhnya hadith yang diriwayatkan itu i'tamada 'alaihim, bersandar atas mereka, mereka jalurnya, ya, mereka sandarannya, lewat mereka hadith itu diriwayatkan. Baik. وصاروا سندا له لأن الحديث اعتمد عليهم وصاروا سندا له, karena hadis bersandar atas mereka, atas rawi-rawi itu, dan mereka rawi-rawi itu menjadi sanad, sanad, sandaran jalur periwayatan hadis itu. Jadi sandaran, sandaran periwayatan hadis itu adalah sanad. Tanpa sanad hadis tidak sampai. Kif hadis dari Nabi SAW bisa sampai kepada kita tanpa sanad? Harus ada sandarannya, sandaran periwayatannya itu sanadnya itu. Nah, jalurnya. Difahami ya? Ammal isnadu, adapun al-isnad, faqala ba'du muhaddithin, kata sebagian al-hadith, al-isnadu huwa sanadu. Al-isnad adalah sanad. Artinya isnad dengan sanad adalah dua kata yang sama maknanya. Itu maksudnya. Al-isnadu huwa sanad. Artinya isnad adalah sanad. Isnad dan sanad sama. Berarti al-isnad adalah rijalul hadith. Ruwatuhu. Nah. Isnad dan sanad sama, yaitu rijalul hadith, ruwatul hadith. Wahada ta'biru yaqa'u kathiran indahum. Dan ta'bir, ungkapan ini, yaitu pengungkapan sanad dengan kata isnad, yaqa'u kathiran indahum. Ya. Ini banyak ditemukan di sisi ahli hadis, di kalangan ahli hadis. Fayaqulun, mereka mengatakan isnaduhu sahihun. Isnaduhu sahihun. Yakni sanadnya sahih gitu. Wa ya'nuna bidzalika sanadahu ai arwata. Ya, mereka maksud dengan kalimat isnaduhu sahih adalah sanadnya sahih, yaitu rawi-rawinya. Rawi-rawinya. Nah. Wa qala ba'duhum al-isnadu huwa nisbatul hadithi ila rawihi, kata sebagian mereka, sebagian ahli hadith muhadithin, al-isnadu huwa nisbatul hadithi ila rawihi. Al-isnad adalah penisbatan, yani penyandaran hadith kepada rawinya. Penyandaran hadith kepada rawinya. Yuqalu, dikatakan, asnadal haditha ila fulan. Asnad al-hadith ila fulan, aina sabahu ilaihi. Ya, ini penggunaannya. Ya, menurut pendapat ini, asnad al-hadith ila fulan, dia menyandarkan, menisbatkan, menyandarkan hadith kepada fulan. Nah, jadi asnad di sini maknanya nasabah. Asnad al-hadith ila fulan, aina sabahu ilaihi. Dia menyandarkan, menisbatkan hadith kepada fulan. Tamam. Dan makna ini tadi sudah kita pahami ya, dari penjelasan al-musnad, al-musnid, al-musnad ilaih. Ya, al-musnad ini hadis yang disandarkan kepada Al-Mustafa Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sanad yang muttasil. Al-musnid yang menyandarkan hadis itu kepada sumbernya. Ya, rawinya, qailnya yang meriwayatkan, yang mengatakan al-musnad ilaih adalah yang disandarkan kepadanya, dia sumbernya. Nah, jadi al-isnad adalah penyandaran hadis kepada rawinya, sumbernya. Nah, yang meriwayatkan. Tamam. Jadi ada dua makna di sini. Ada dua pendapat. Kata Syekh was-sahihu fihi, dan yang benar dalam masalah ini, annahu yutlaku ala hadha wa ala hadha. Sesungguhnya kata al-isnad ya, digunakan atas ini dan ini secara mutlak. Jadi digunakan untuk makna yang pertama, isnad untuk mengungkapkan makna sanad, rijalul hadith, ruwatul hadith, dan juga digunakan untuk mengungkapkan makna penyandaran suatu hadith kepada rawinya. Fayutlakul isnadu ahyanan ala sanadil ladina humur ruwatu. Jadi isnad itu terkadang digunakan secara mutlak dengan makna digunakan atas sanad yang mereka merupakan rawi-rawi hadis. Wa yutlaqu ahyanan ala nisbati al-hadith ila rawi, dan juga terkadang digunakan secara mutlak atas penisbahan penyandaran hadis kepada rawinya. Fa yuqalu, maka dikatakan asnad al-haditha ila fulanin. Dia menisbatkan, menyandarkan hadis kepada fulan. Asnadahu ila Abi Hurairah. Dia menyandarkan hadis itu kepada Abu Hurairah. Asnadahu ila bin Abbas. Dia menyandarkan hadis itu kepada bin Abbas. Asnadahu ila bin Umar. Wahakadha. Dan ya, seperti ini. Difahami? Jadi bagaimana kita memaknai isnad? Kita lihat saja. Ya, orang yang menggunakan isnad di situ bagaimana konteks kalimatnya? Bagaimana konteks kalimatnya? Kita lihat, oh yang dia maksud di sini penggunaan isnad dengan makna sanad. Oh yang dia maksud di sini penggunaan isnad dengan makna nisbatul hadis ila rawihi. Nah, misalnya kita mendapati dia mengatakan asnad al-haditha ila Abu Hurairah, maka jangan difahami dengan makna sanad, yakni ruwatul hadis. Tapi maknanya di sini apa? Asnad ila buratnya nasab al-hadith ila Abi Hurairah. Bisa difahami? Naam. Dia mengatakan isnaduhu sahih, isnaduhu hasan, isnaduhu da'if. Jangan difahami asnad al-hadith ila rawihi di situ. Konteksnya bukan itu. Konteksnya isnaduhu sahih, hasan, da'if. Maksudnya apa? Sah sanadnya. Yani, paham dong? Nah. Qala Syekh rahimahullah, wa hal yalzamu min al-isnadi an yakuna al-hadithu sahihan? Hal yalzamu min al-isnad an yakuna al-hadithu sahihan? Apakah berkonsekuensi? Yalzam artinya berkonsekuensi. Nah, Yani apakah penyifatan al-isnad pada hadis bahwa itu hadis musnad begitu? Entum maksudnya ini hal yalzamu min al-isnad, yani apakah berkonsekuensi dari penyifatan hadis bahwa hadis itu musnad an yakuna al-hadithu sahihan, berkonsekuensi bahwa hadis itu mesti sahih? Karena al-musnad inda jumhur al-hadith inda al-Baikuni apa? Wal-musnadul muttasilul isnadi min rawih hatta al-mustafa walam yabin, sudah memenuhi dua kriteria, yaitu apa? Dari segi sanad muttasil, kemudian dari segi matan penyerahan matan marfu'. Nah, apakah ini berkonsekuensi berarti hadis ini sudah pasti sahih? Naqulu la. Kata Syekh, naqulu la. Kita mengatakan tidak, tidak berkonsekuensi demikian. Jadi kalau dikatakan itu hadis musnad, yang berarti mengandung dua makna, bahwa muttasil dari segi sanad isnad dan dari segi penyandaran matan dia marfu', itu tidak berkonsekuensi sahih. Jadi tidak semua yang dikatakan bahwa dia musnad, hadithun musnad berarti sahih. Leish li'annahu qad yattasilu sanadu minar rawi ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya boleh jadi sanad bersambung dari rawi, ya, ke rawi berikutnya dan seterusnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari rawi yang pertama sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersambung sanadnya. Tamam? Waqad yakunu fir ruwati wa yakunu na'am wa yakunu fir ruwati du'afa'u wa majhuluna wa nahwuhum, dan ternyata pada rawi-rawi itu ada di antara mereka yang merupakan rawi-rawi yang dhaif, du'afa, rawi-rawi yang dhaif, atau ada rawi-rawi yang majhul dan yang semisal dengan itu. Naam, sanad muttasil. Ya. Bihaitsu kullu rawin qad akhadha al-hadits an syaikhihi. Bersambung sanadnya dengan makna bahwa setiap rawi telah mengambil hadits itu dari syekhnya langsung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi rawi itu belum tentu thiqah. Boleh jadi rawi di antara ruwat rijalul hadis sanad itu ada yang dhaif, ada yang majhul. Paham tuh? Idan falaisa kullu musnadin sahihan. Jika demikian, tidak semua hadis yang disifati musnad, yang tergolong musnad yakni muttasilul isnadi min rawi hatta al-mustafa, muttasilul isnad marfu, tidak mesti sahih. Faqad yakunul hadithu sahihan, boleh jadi hadithu sahih, wa huwa ghairu musnadin, dalam keadaan bukan musnad. Hah? Boleh jadi hadith itu sahih tetapi bukan musnad. Ha? Kaif dhalik? Kama law udhifa ila sahabi bi sanadin sahih, sebagaimana kalau diidhafahkan, sandarkan kepada seorang sahabat dengan sanad yang sahih. Fa innahu mauqufun wa sahih, maka itu mauquf dan sahih, tidak marfu, berarti bukan musnad karena mauquf, lakin laisa bi musnad. Fa innahu mauqufun wa sahihun lakin laisa bi musnad. Ma udhifa ila sahabi bi sanadin sahih, terpenuhi syurutus sihah. Tamam. Itu ittisalus sanad dan yang lainnya. Ya. Dhabtur ruwah, adalatur ruwah, adamus syudud, adamul illah, semuanya terpenuhi. Sahih, tetapi mauquf. Kalau mauquf berarti bukan musnad, karena musnad adalah al-muttasilul isnadi min rawi hatta al-mustafa. Jadi syaratnya marfu, sementara ini mauquf. Naam, li'annahu ghairu marfu'in lil nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad yakunu musnadan muttasilul isnadi, dan boleh jadi hadits itu musnad bersambung sanadnya, musnad berarti marfu' ila nabi sallallahu alaihi wasallam, muttasilul isnad sanadnya bersambung, lakinnar ruwata du'afa'u, tetapi rawi-rawinya rawi-rawi yang dhaif. Fa hadha yakunu musnadan, maka ini tergolong musnad, wala yakunu sahihan, dan tidak sahih. Tamam? Lifukdani ahadi syuruti as-sihha, karena hilangnya salah satu dari syarat-syarat hadis yang sahih. Iya kan? Nah, dari sisi mana kalau dikatakan rawi-rawinya dhaif? Ya, ini persyaratan apa yang hilang? Yang tidak terpenuhi? Dari segi apa? Dari segi dhabt. Iya kan? Nah. Kalau majhul, majhul, syarat apa yang hilang? Majhul yang rawinya tidak dikenal, siapa dia? Kalau tidak dikenal siapa dia, berarti tidak diketahui apanya? Analisa, Jo. Tidak diketahui apanya? Hah? Adalahnya tidak diketahui, jelas. Kan tidak diketahui siapa dia, berarti adalahnya tidak jelas. Kemudian, tidak diketahui dobatnya. Kan begitu. Jelas ya? Berarti kesimpulannya, fakullu falaisa. Jadi tidak bisa pakai fakullu di sini. Tidak bisa kita mengatakan fakullu musnadin sahih. Tidak bisa juga kita mengatakan fakullu sahihin musnad. Tidak bisa kan? Karena boleh jadi sahih tapi mauquf. Boleh jadi musnad tetapi dhaif. Nah. Idzan laisa kullu musnadin sahihan wa laisa kullu sahihin musnad. Iya, fa laisa kullu musnadin sahihan wa laisa kullu sahihin musnadan. Tamam. Itu kesimpulannya. Kemudian penjelasan berikutnya dari Syekh, وبين المسند لغة وبين المسند اصطلاحا فرق. Antara al-musnad dari segi makna bahasa ya, dan al-musnad dari segi istilah di sisi jumhur al-hadith, ada farq, ada perbedaan antara keduanya. Jadi penggunaan kata al-musnad dalam bahasa Arab ada perbedaan dengan penggunaan kata al-musnad sebagai istilah di kalangan jumhur ahli hadis. Naam. Wan nisbatu bainahuma al-umum wal khusus. Nah, yakni nisbah, hubungan keterkaitan antara keduanya adalah al-umum wal-khusus. Ada yang maknanya lebih umum, ada yang maknanya lebih khusus. Itu maksudnya. Baik. Yang mana yang lebih umum? Al-umum. Yang mengandung makna al-umum. Al-musnad lughatan atau al-musnad istilahan? Al-musnadu lughatan, umum. Tamam. Yakni al-musnad istilahan masuk dalam keumuman makna al-musnad lughatan dan selainnya. Jadi umum mencakup al-musnad lughatan meliputi al-musnad istilahan dan yang lainnya. Tamam? Yang al-khusus, yang mengandung makna al-khusus adalah al-musnadu istilahan. Yang khusus untuk yang muttasil isnad dan khusus untuk yang marfu, untuk yang mengumpulkan dua syarat ini, muttasil isnad dan marfu. Tidak selainnya. Berarti khusus. Wadih? Hah? Falmusnadu fil lughati huwa ma usnida ila qailihi. Maka al-musnad dalam bahasa adalah ma usnida ila qailihi. Sesuatu yang disandarkan kepada yang mengucapkannya. Sawa'un kana marfu'an au mauqufan au maqtu'an. Sama saja marfu atau mauquf au maqtu'. Jadi umum meliputi marfu, meliputi mauquf, meliputi maqtu'. Idza usnida ila an-nabi alaihi salatu wasallam fa huwa al-marfu'. Idza usnida ila al-mauquf ila as-sahabi fa huwa mauquf. Idza usnida ila at-tabi'i fa huwa maqtu'. Idza usnida ila ma ba'da at-tabi'i fa huwa maqtu'. Ya kan? Fa idza qulta qala fulanun kadza. Jika Anda mengatakan qala fulanun kadza, fulan telah berkata demikian. Yani anta asnadta al-qaul ila fulan. Anda menyandarkan ucapan itu kepada fulan bahwa dia mengatakan demikian. Fa hadza madza? Fi lughah, secara bahasa, fa hadza musnad. Karena ucapan itu telah disandarkan kepada sumbernya yang mengucapkannya. Hatta walau adaftahu ila wahidin mawjudin tukhatibuhu al-an. Ya, hingga kalau sekiranya Anda menyandarkan ucapan itu kepada salah seorang yang ada sekarang ini, yang Anda ajak bicara sekarang, itu juga termasuk musnad dalam bahasa. Falau qultu, seandainya saya mengatakan, kata syekh ini, contohnya syekh mengatakan, qala fulanun kadza, fulan telah berkata demikian. Berarti Syekh bin Utsaimin rahimahullah telah menyandarkan ucapan itu kepada fulan. Asnada dzalikal qaul ila fulan alladhi huwa qailuhu. Fahada madha? Fahada musnad. Lianni asnadtu al-haditha ila qailihi. Karena saya telah menyandarkan hadith, yani ucapan al-qaul ila qaili, kepada sumbernya mengucapkannya. Yani musnad min haithul lughah. Luas maknanya. Apa saja yang disandarkan kepada sumbernya, ya, yang mengucapkannya, berarti musnad. Nah, lakin fil istilah, akan tetapi dalam istilah, al-musnadu huwal marfu'ul muttasilu sanad. Tayyib, syaratnya, sumber yang disandarkan kepadanya, al-musnad ilainya, adalah harus Nabi alaihissalam. Al-musnad, musnad ilainya harus siapa? Musnad ilaihi. Al-musnadu ilaihi. Musnad ilainya harus siapa? Harus al-mustafa. Nah. Kemudian dari segi ruwah rijalul hadith yang meriwayatkannya sampai kepada al-mustafa Nabi SAW, harus muttasil. Sanadnya harus muttasil. Fal-musnadu istilahan akhassu minal musnadi lughatan, lebih khusus daripada makna al-musnad dari segi bahasa. Fa kullu musnadin istilahan fa huwa musnadun lughatan, maka seluruh musnad secara istilah maka itu termasuk musnad secara bahasa. Wala aks. Wala aksu. Wala aksu. Yani wala. Dan tidak sebaliknya. Dan tidak sebaliknya. Yani. Hal. Kullu musnadin. Lughatan fahuwa musnadun istilahan? Al-jawab la. Ya. Jadi tidak sebaliknya. Fabainahuma al-umumu wal-khususu. Maka antara keduanya, ya, al-umum wal-khusus. Ada yang a'am, ada yang lebih umum, dan ada yang akhas, ada yang lebih khusus. Wadih hada. Barakallahu fikum. انتهينا من شرح هذا المتن البيت النظم الحمد لله جزاكم الله خيرا نتفي هذا القدر سبحانه وبحمده سبحانه وتعالى.